ومن والد أما بعد أخواتي في الله حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan syarah hadis Abu Umamah radhiyallahu ta'ala an tentang keutamaan ayat kursi yang dibaca tiap kali usai sholat. Dia akan masuk surga jika meninggal dunia. Nasallallahu min fadlih. Ayat azimah, ayat yang agung dan besar ini memiliki makna yang sangat dalam. Telah lalu pada pertemuan kemarin tentang nama Allah yang paling agung, paling besar, yaitu Hayyul Qayyum. Kembali kepada nama ini, Al-Hayy, punya makna pula pengaruhnya pada segala kekuasaan Allah, sehingga dia pula Allah Al-Hayy yang maha hidup. Karena dia yang maha hidup, dia pula yang memberikan kehidupan kepada seluruh yang ada di dalam kekuasaannya, pada makhluknya. Kehidupan itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Malaikat hidup, tentu kehidupan malaikat beda dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia berbeda dengan kehidupan jin. Begitu pula kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan binatang. Walhasil yang jelas, semuanya Allah berikan padanya kehidupan. Bahkan benda mati. Benda mati tidak semuanya mati dalam artian tidak punya kehidupan sama sekali, tetapi memiliki atau tidak tampak padanya kehidupan yang nyata. Dia benda mati semula, tetapi ada pengaruh bagaimana Allah berikan kehidupan padanya, walaupun itu kehidupan yang tidak terlihat nyata layaknya itu pada manusia, pada binatang. Dan itu ma'ruf di dalam syariat. Misalnya saja Rasul sebutkan terkait Gunung Uhud di Madinah, hadzal jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung ini mencintai kita, kita pun mencintainya. Dan ma'ruf cinta sifat yang hidup, tidak akan memiliki cinta kecuali yang hidup tadi, walaupun tentunya kehidupan berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian pula bekas pohon yang ditebang, yang dulunya dipakai duduk oleh Rasulullah SAW dalam khutbahnya, ketika setelah Rasul dibuatkan mimbar, ditinggal itu pohon. Maka didengar pohon itu merintih, menangis karena ditinggal Rasulullah SAW. Terdengar isak tangisnya. Pohon hidup tadi, walaupun kehidupannya berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Begitu pula di Bukhari, riwayat Ibnu Mas'ud, kunna nasma' tasbih ala ahdi Rasulillah minat ta'am wa huwa yukal. Kami sahabat mendengar bagaimana makanan itu bertasbih kepada Allah, berzikir dalam keadaan dia dimakan. Dia bertasbih kepada Allah, hidup. Dan itu semua tanda atau dari kehidupan yang Allah berikan kepada mereka. Hayy, maha hidup, dan memberikan kehidupan itu kepada seluruh yang dibawa kekuasaannya, dengan bentuk kehidupan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Lebih dari semua itu adalah hayatul qulub, kehidupan hati, dengan hidayah, taufik yang Allah berikan kepada hambanya, sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan hujan, dengan air, firman Allah, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahui Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Ma'ruf, di alam nyata bagaimana semula tanah itu tandus, kering, kelontang, pecah-pecah, mati. Gak ada satu rumput pun bisa hidup di situ. Begitu Allah hidupkan, Allah turunkan hujan, air mengalir padanya, bergerak tanah ini, hidup, subur, tanaman pun dengan tumbuh pesat, subur di atasnya, menjadi hidup semula tanah mati, tandus, gak bisa dimanfaatkan untuk apa-apa. Itu pula dari kehidupan yang Allah berikan kepada makhluknya. Allah sebutkan wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Agar kalian tidak menjadi seperti ahli kitab yang karena panjangnya masa hati mereka menjadi keras, mati, dan banyak dari mereka itu fasik. Ketika tidak diberi kehidupan oleh Allah, kalbu mereka, hati mereka itu mengeras, sehingga tidak bisa dinasehati, tidak bisa menerima al-haq, tidak tampak baginya. Waliyadzubillah, mayit hatinya, walaupun orangnya masih bernafas. Al-muhim semua ini dari luasnya makna nama Allah Al-Hayy yang maha hidup dan memberi kehidupan itu kepada seluruh makhluknya. Di ayat berikutnya Allah sebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak terkena mengantuk, tidak pula mengenai dia tidur, ya. Ini tidak mengantuk dan tidak tidur. Kaidah yang harus difahami bahwa setiap penafian di dalam ayat-ayat Quran ataupun hadis Rasul tentang Allah, dan ketika dinafikan dari Allah sesuatu, kita harus faham, harus kita yakini, tidak hanya semata-mata itu dinafikan dari Allah, tetapi yang harus kita yakini penetapan kesempurnaan lawannya, dan itu lebih penting. Kesempurnaan lawan dari yang dinafikan itu. Ketika dinafikan dari Allah di sini, Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur, berarti lawan, kesempurnaan lawannya, karena Allah maha hidup, maha sempurna. Makanya manusia tidak sempurna kehidupannya, karena terkena mereka, mengantuk, tidur, gak sempurna hidupnya ketika itu. Sehingga bisa terjadi apa saja pada dirinya ketika itu. Belum lagi Al-Qayyum, kesempurnaan Al-Qayyum bagi Allah, menjaga, mengatur, mengawasi, mencukupi segala makhluknya yang sedemikian banyak. Bagaimana kalau itu kemudian mengantuk, apalagi tidur? Penjaga malam saja, satpam, ketiduran sebentar, kebobolan sudah. Dia gak sempurna, gak bisa. Allah tidak demikian. Makanya dinafikan dari Allah ngantuk dan tidur, karena kesempurnaan hidupnya dan kesempurnaan qayyumiyahnya. telah lalu makna qayyumiyah, dia berdiri pada dirinya sendiri dalam artian tidak butuh sedikit pun dengan seluruh makhluknya, dan dia yang mencukupi, dia yang mengatur, dia yang mengayomi dan berkuasa di atas seluruh makhluknya. As-sina jauh lebih ringan dari tidur. As-sina sebagian katakan muqaddimatun naum, muqaddimahnya tidur. Orang kalau mau tidur kan mulai ngantuk-ngantuk. Iya. Nah, ini dinamakan sina, mukadimah untuk dia menuju tidur. Dan di situ tentunya ada rohah, ada rileks dan ketenangan pada orangnya kalau itu manusia. Ma'ruf kalau kamu tidur, semua saraf dan otot-otot kamu dalam keadaan kendor, rileks. Makanya kamu bangun seger, enak. Karena diistirahatkan seluruh saraf atau organ tubuh yang ada. Dengan demikian kekuatannya pun drop, turun ketika orang tidur. Bahkan kesadarannya yang paling penting. Makanya bisa saja orang na'udzubillah misalnya ditusuk atau dikepruk atau di apa dalam keadaan tidur, dia gak sadar, dia gak tahu apa yang terjadi. Kesadarannya hilang, kekuatannya pun hilang. Nah, alhasil itu ketika mereka dalam kondisi tidur, kedua-duanya sifat kelemahan, mengantuk maupun tidur. Makanya dalam riwayat disebutkan Musa alaihissalam bertanya kepada Allah tentang makna Allah itu Al-Qayyum, yang menjaga, yang ini. Bagaimana kemudian dijawab kepada beliau, atau beliau disuruh untuk memegang dua cangkir dengan isi air penuh, tidak boleh tumpah. Sejam masih seger, tahan begini. Dua jam, tiga jam jalan waktu terus capek orang, ngantuk, mulai ngantuk, ngantuk sebentar luwet piar manusia. Itu baru cangkir yang dia pegang kecil. Kif kalau yang dia pegang itu lebih besar. Nah, sementara yang dikuasai Allah, yang diaturnya, yang dicukupinya, makhluk-makhluk laut, sungai, gunung, bumi, langit, belum seluruh manusia, belum seluruh binatang, sekian banyak. Bagaimana kalau penjaganya mengantuk? Bagaimana kemudian kalau yang mengaturnya? Mustahil. Hancur ini alam semesta. Gak karuan, akan bertabrakan, benturan dahsyat, langit dengan ini, planet satu dengan yang lainnya, tata surya, galaksi, hancur, gak karuan. Makanya itu dinafikan dari Allah, karena kesempurnaan hidupnya, karena kesempurnaan pengaturannya, kekuasaannya, qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kaidah kedua yang penting untuk kita pahami dalam Quran maupun sunnah, para ulama ahlu sunnah jelaskan, kalau itu sifat Allah bentuknya penafian, maka selalu bentuknya global. Kalau itu sifat Allah bentuknya penetapan, maka bentuknya detail dan terperinci, banyak. Kalau diamati dalam Quran yang dinafikan dari Allah global-global saja sedikit. Laisa kamitslihi syai wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Bes. Global. Umum. Walam yakun lahu kufuwan ahad di Al-Ikhlas. Dan tidak satu pun yang sekufu dengan Allah yang sama. Tidak ada yang sepadan, tidak ada yang serupa dengan Allah karena maha kuasanya Allah, maha sempurnanya. Global. Termasuk ini, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak ngantuk, tidak tidur. Tetapi sifat-sifat ini semua penafian. Tetapi kalau kita amati itu sifat-sifat penetapan, banyak sekali Allah sebut, enggak terhitung banyaknya dalam Quran. Wa huwal aliyul kabir, dia maha tinggi, dia maha besar. Azizun hakim, alimun hakim, sami'un basir, hayyul qayyum. Sekian banyak Allah sebutkan. Karena memang yang sempurna demikian. Penafian itu cukup global. Pujian secara positif, konteks positif, penetapan itu diperinci sebanyak mungkin, itu kesempurnaan dan kebaikan. Jika dibalik itu menjadi kejelekan. Gampangannya begini, pada makhluk saja misalnya, kalau kamu mau memuji, ini ada presiden datang, gubernur misalnya atau presiden, kamu maunya memuji, tapi pujian kamu bentuknya negatif, konteks negatif, penafian. Kamu katakan, misalnya, kami terima kasih atas kunjungan Pak Presiden ke kampung kami. Masya Allah, Bapak Presiden ini tidak bodoh. Bapak Presiden ini tidak seperti preman. Bapak Presiden ini tidak jahat. Bapak Presiden ini tidak nakal. Bapak ini tidak ini, bapak ini tidak ini. Marah dia. Tapi kalau kamu katakan global, Bapak Presiden, Masya Allah, tidak ada yang seperti bapak pemimpin-pemimpin dunia. Tidak ada yang seperti bapak. Cukup. Positif, kamu perbanyak. Bapak orangnya derma, bapak orangnya pemurah, perhatian sama rakyatnya. Bapak ini pemberani, senang kami Pak. Bapak ini, kamu perbanyak, senang dia. Tapi kalau bentuknya penafian, kamu perbanyak ke dia, itu bisa dianggap kurang ajar. Makanya, kalau itu pujian dalam bentuk penafian cukup global. Kalau itu bentuknya pujian penetapan, itu diperbanyak, gak masalah. Dan demikian kaidahnya yang Allah ajarkan di dalam Quran dan di dalam sunnah. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Atau sebelumnya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah segala yang di langit dan segala di bumi, yakni kepemilikannya dan kekuasaannya. Kekuasaan Allah segala yang di langit dan di bumi. Kaidah dalam bahasa Arab perlu difahami bahwa lam, lam milkiyah yang artinya kepemilikan, kalau setelahnya a'yan, benda, barang, maka seringnya bermakna kepemilikan. Kamu katakan hadzal hatif li ana, ini telepon untukku, artinya milikku, aku yang punya, aku yang kuasai. Hadal masjid li fulan, masjid ini miliknya fulan Ahmad misalnya, artinya ini milik, kekuasaannya Pak Ahmad, dan begitu seterusnya. Kalau itu benda, kemudian lam, seringnya maknanya adalah kepemilikan, dia yang memiliki, dia yang menguasai. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Di sini a'yan, benda, langit, bumi bagi Allah, artinya itu milik Allah dan di dalam kekuasaannya. Dan banyak ayat yang semakna dengan ini. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Bagi Allah kekuasaan langit dan bumi dan seisinya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah segala kekuasaan langit dan bumi. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Semua itu kepemilikan dan kekuasaan Allah. Segala yang di langit dan di bumi, ini umum. Ma, ini dalam bahasa Arab disebut isim mausul, mencakup segalanya. Lillahi ma fis samawat. Alladzi fis samawat, semua yang di langit, semua yang di bumi itu milik Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang memilikinya, Allah yang berkuasa atasnya. Man dhalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Ini pembatasan dalam artian syafaat tidak akan berguna kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semena-mena, tidak sembarangan orang mau ngasih syafaat kemudian ngasih syafaat, atau orang yang mendapat syafaat kemudian mendapat syafaat semaunya amburadul begitu, tidak. Illa biizni, harus dengan seizin Allah. Izin kepada yang memberikan syafaat diridhoi oleh Allah, demikian pula izin kepada yang mendapat syafaat, diizinkan untuk syafaat itu berguna baginya. Di ayat lain Allah sebutkan, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yardha. Di An-Najm, berapa banyak malaikat yang di langit, enggak berguna syafaat mereka. Enggak berguna syafaat mereka, padahal malaikat makhluk besar, makhluk mulia, enggak pernah maksiat sama sekali. Hidupnya hanya penuh dengan ketaatan kepada Allah. Enggak ada gunanya syafaat mereka kecuali setelah diizinkan Allah. Itu pun bagi yang Allah kehendaki dan bagi yang Allah ridhoi. Maka syafi di sisi Allah tidak sama dengan yang ada di manusia. Kalau itu di tangan manusia, bisa saja berjalan dan berguna. Syafaat kalau di manusia, apa ya? Kata mimu, misalnya kamu misalnya orang besar, atau kamu ingin mendaftar di suatu perusahaan atau apalah begitu, butuh sekali kamu diterima di situ untuk dapat pekerjaan, dapat gaji. Tapi yang melamar banyak, saingannya besar banyak, kamu butuh syafaat supaya bisa diterima di situ. Direkturnya kenal baik sama pamanmu, pamanmu misalnya seorang jenderal, misalnya. Maka paman, tolong paman dibantu saya. Oh gampang, dia tulis memo pada direktur perusahaan ini ponakan saya namanya ini, tolong dipermudah urusannya. Kasihkan direkturnya. Direkturnya baca, lu bawa syafaat ini sekarang. Ini ponakannya jenderal fulan ternyata. Ya suruh masuk sudah, terima. Pak belum dites, gak usah dites. Langsung masuk, gak usah diuji. Itu syafaat pada manusia. Padahal belum tentu kamu ahli, ya kan, pada manusia. Belum tentu kamu bisa. Saingan-saingan kamu yang lain mungkin lebih pantas daripada kamu. keilmuannya, keahliannya, pengalamannya, cuman karena kamu punya syafaat, akhirnya kamu diterima, diprioritaskan. Itu pada manusia. Bahkan mungkin kamu gak disenangi, misalnya ijazah kamu rendah misalnya, tapi karena Mbak Syafaat ini direkturnya gak bisa bicara banyak, waduh gak enak nanti kalau ditolak ini. Wah, kakaknya jenderal ini, apalagi bapaknya misalnya jenderal, terima sudah. Itu pada manusia. Di yaumul qiyamah gak bisa demikian di hadapan Allah. Tidak semua orang bisa memberi syafaat kepada orang lain. Oh ini anakku ya Allah, oh ini ponakanku, ini istriku, ini cucuku. Semaunya kemudian mau ngasih syafaat. Gak bisa syafaat itu berguna pasti kemudian berhasil demikian. Lah, harus dengan seizin Allah, harus dengan yang Allah kehendaki dan diridhai oleh Allah, baik yang memberi syafaat maupun yang mendapatkan syafaat tersebut. Makanya di ayat Allah katakan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali yang diizinkan dengan setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui segalanya yang di hadapan maupun di belakang mereka. Ya'lam, terkait ilmu Allah. Ilmu Allah, Allah Maha mengetahui segala yang telah terjadi, segala yang sedang terjadi, dan segala yang belum terjadi dan akan terjadi. Semua itu sudah ada dalam pengetahuan Allah. Bagaimana kalau itu terjadi? Kalaupun itu terjadi, bagaimana kejadiannya? Allah ketahui. Makanya ketika Allah katakan tentang dirinya, ya'lamu sirra wa akhfa, Allah itu mengetahui yang rahasia dan lebih rahasia lagi darinya. Ada dua, rahasia dan lebih rahasia. Yang pertama yang rahasia, ulama sebutkan yang hanya kamu saja yang tahu, gak ada orang lain tahu. Kamu simpan dalam dadamu, nanti habis pulang isya saya mau begini-begini, kebaikan atau kejelekan kamu rahasiakan, Allah Maha tahu. Orang lain sudah gak tahu. Orang yang dekat dengan kamu, nempel tubuhnya dengan kamu pun gak akan tahu. Hanya kamu yang tahu rahasia. Itu aja sudah sulit, gak mungkin diketahui orang. Allah tahu. Lebih rahasia lagi, sesuatu yang kamu sendiri belum tahu sekarang. Dan Allah Maha tahu bahwa kemudian nanti kamu akan menyimpan rahasia itu di dalam dirimu. Sekarang belum tersirat di dalam benakmu. Sekarang belum terbesit sedikit pun dalam pikiranmu. Gak ada pikiran itu. Tapi Allah Maha tahu bahwa besok misalnya akan ada suara itu, rahasia itu dalam dirimu. Itu sudah Allah tahu. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah tahu semuanya. Ilmu Allah yang Maha luas terhadap segala sesuatu, globalnya maupun parsialnya, perinciannya seperti apa, bagaimana kejadiannya. Ilmu Allah di dalam Al-Quran terkadang Allah sebutkan dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja lama, orang barat bilang past tense. Terkadang itu Allah sebut dalam bentuk fi'il mudhari' yang sedang atau akan terjadi. Di dalam Quran misalnya Allah sebutkan wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Tidaklah kami jadikan kiblat yang dulunya kamu menghadap padanya Baitul Maqdis kecuali agar kami ketahui siapa yang mengikuti rasul, siapa pula yang berpaling pada kedua tumitnya yang meninggalkan agamanya. Dari awal Allah sudah tahu karena akan terjadi fitnah ketika rasul pindah kiblatnya. Awalnya ngadap Baitul Maqdis, sekarang ngadap ke Ka'bah. Kata Yahud, ada apa ini? Ngapain mereka? Dulunya sholat ngadap ke kiblat kita, Baitul Maqdis, sekarang ngadap ke Ka'bah. Lalu bagaimana sholat mereka yang dulu ini panjang lebar? Sengaja sebagai fitnah agar Allah ketahui siapa yang taat, siapa pula yang berpaling. Fi'il mudhari'. Demikian pula ayat-ayat lain yang begitu banyak ketika Allah sebutkan termasuk di dalam ayat kursi ini ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lam, Allah maha tahu, Allah ketahui semuanya. Fi'il madhi misalnya Allah sebutkan di ayat walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Walau alimallahu fi'il madhi, jika saja Allah tahu kebaikan pada mereka akan Allah jadikan mereka itu mendengar. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, zaman, waktu. Allah ketahui segala yang di hadapan maupun di belakang mereka. Yang di belakang mereka artinya yang telah mereka lakukan dari amal perbuatan mereka, yang kecil maupun yang besar, sekecil apapun yang telah mereka perbuat, semuanya diketahui oleh Allah dan dicatat. Makanya mereka menyesali dan mereka katakan di hari akhir, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Apa ini, kata mereka di hari akhir, kitab apa ini, rapor mereka gak ada yang ditinggalkannya, semuanya dicatat, ucapan kita, perbuatan kita, kecil, besar, sedikit, banyak, sebentar, lama, semuanya dicatat. Gak ada yang tertinggal sekecil apapun. Tanggung jawab, sekarang kamu tanggung jawabkan semua itu. Diketahui semuanya oleh Allah. Tidak ada yang terluput sedikit pun dari ilmu yang Allah ketahui dari makhluknya. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Ilmu Allah tidak mungkin makhluk menguasainya kecuali jika Allah yang menunjukkan kepada mereka. Adapun makhluk dengan kemampuannya tidak mungkin bisa mengetahui semua itu. Maka hukum asalnya makhluk gak tahu apa-apa, gak mengerti apa-apa kecuali dengan pengajaran Allah yang Allah berikan kepada mereka. Baik itu pengajaran syar'i, ilmu syar'i Allah ajarkan ke mereka. Dengannya mereka tahu, oh ini halal, ini haram, ini boleh, gak boleh, makruh, begini, begini. Semula mereka gak tahu apa hukumnya. Tapi dengan ilmu yang Allah turunkan melalui lisan Rasulnya, mereka jadi tahu bahwa dalam agama Allah ini boleh, ini gak boleh, ini begini. ilmu syar'i. Yang kedua, ilmu yang Allah berikan kepada mereka dalam bentuk gharizi, apa namanya, insting atau naluri pada makhluknya. Allah yang berikan, dan itu ilmu. Coba disuruh bahas mereka yang tidak beriman kepada Allah, sampai botak sekalipun, pertanyaan gampang saja, gak usah sulit-sulit. Siapa yang ngasih tahu kucing yang matanya belum terbuka bisa tahu tetek induknya di sini kemudian dia minum? Kok bisa tahu ini kucing kecil ini bayi? Matanya aja belum terbuka. Sekian hari kucing baru terbuka matanya. Lah kok tahu dia di situ tetek induknya sehingga dia bisa nyusu? Begitu makhluk yang lainnya. Burung begitu netas misalnya, dalam keadaan matanya masih tutup, belum melek. Begitu ada induknya datang, dia tahu ada makanan, kemudian dibuka mulutnya. Siapa yang ngajari dia? Otak saja dia enggak punya. Akal dia enggak punya. Belajar enggak? Tahu dari mana dia? Naluri atau insting atau apa namanya? Insting dalam makhluk binatangnya. Yang Allah berikan kepada mereka. Wahakan bayi. Bayi kita manusia. Begitu digendong ibunya, anteng, diem. Digendong orang lain, nangis kejer-kejer. Walah dia faham ini siapa. Lah kok bisa tahu? Begitu ke ibunya, diem. Tahu dari mana dia? Belajar di mana? Gharizi. Naluri atau insting yang Allah berikan kepada makhluknya. Dan ini ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Dan semua ini sekian kecil dari ilmu yang Allah berikan kepada makhluknya. Ataupun itu ilmu tajribi, eksperimen dan pengalaman yang mereka dapati dalam perjalanan hidup mereka. Allah sebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian, perut ibu kalian, kalian lahir dalam keadaan kalian enggak tahu apa-apa sama sekali. Kemudian Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, kalbu, hati. Allah berikan kepada kalian. Semula kalian enggak paham apa-apa, gak ngerti. Kemudian sedikit demi sedikit bertambah ilmunya, bertambah pengalamannya, sehingga manusia itu tahu banyak hal dalam kehidupannya. Adapun Allah, Allah sebutkan dalam surat Al-Jin, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah mengetahui segala yang gaib dan tidak Allah tunjukkan itu kepada siapapun yang gaib, illa man irtadha min rasul, kecuali yang Allah ridhoi dari para rasulnya, sehingga tahu rasul itu pun dengan pemberitaan Allah. Allah yang kasih tahu, oh, akan terjadi begini, nanti akan begini, sesuatu yang belum terjadi lama di masa depan, gaib. Rasul tahu karena diberitahu oleh Allah. Kalau enggak akan ada yang tahu melainkan Allah semata. Jalla fi'ula. Ilmu Allah merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah, yang itu sifat azali. Sifat azali artinya Allah memang berilmu. Ilmu Allah itu tidak ada permulaannya. Dalam artian tidak dikatakan Allah tahu ini yang sebelumnya Allah gak tahu. Sifat yang demikian sifat makhluk dan itu kekurangan. Kamu sekarang tahu ilmu apalah, misalnya seorang dokter ngerti kedokteran, faham dia ilmu kan. Kapan dia tahu, mulai tahu itu? Ya mulai dia belajar kuliah kedokteran, baru lulus tahun kemarin. Sebelumnya, faham apa dia tentang kedokteran? Dia masih SMA, gak faham. Masih SMP, gak faham. SD bahkan, anak, gak tahu apa-apa. Dia tahu ilmu kedokteran setelah dia belajar. Setelah lulus, baru dia dikatakan tahu ilmu kedokteran. Begitu pula disiplin ilmu yang lainnya. Itu makhluk. Tahu yang sebelumnya tidak tahu. Ilmunya itu datang belakangan. Setelah dia pelajari, setelah dia kaji, setelah dia ini, baru mereka tahu. Makhluk. Tidak demikian dengan Allah. Allah memang tahu. Mulai kapan Allah tahu? Dia mulai sejak awal. Tidak ada permulaannya. Enggak kemudian Allah tahu setelah sesuatu terjadi. Allah belakangan tahunya. Itu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Ilmu Allah azali, qadim. Karena itu kesempurnaan bagi Allah. Allah Maha tahu segala sesuatunya. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang menguasai ilmu Allah sedikit pun dari makhluknya. Di dalam ayat Allah sebutkan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Luas kursinya mencakup langit dan bumi. Kursi berbeda dengan arsy. Kursi tidak sama dengan arsy. Kursi secara bahasa menunjukkan dikumpulkannya sesuatu, digabungkannya sesuatu. Adapun arsy secara bahasa menunjukkan sesuatu yang tinggi atau naik ke atas. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah luas mencakup langit dan bumi. Disebutkan di dalam hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan tentang makna kursi ini sebagai makhluk yang menutupi seluruh langit dan bumi. Menutupi seluruh langit dan seluruh bumi, sehingga langit dan bumi yang sebesar ini semuanya ada di bawah kursi, ada di dalam naungan kursi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memperumpamakan itu seperti cincin atau gelang yang dilempar atau diletakkan di gurun pasir, lautan pasir. Ibaratnya cincin ini adalah langit bumi, dan gurun pasir ini adalah kursi. Kecil sekali langit dan bumi itu. Gak ada artinya bahkan. Di luasnya gurun pasir yang sedemikian besar, kursi. Makanya Allah katakan wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, luas kursi Allah mencakup langit dan bumi. Tabaraka wa ta'ala. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Dan tidaklah berat Atau tidaklah memberatkan Allah untuk menjaga keduanya, yakni langit dan bumi. Sedikit pun tidak memberatkan Allah, bahkan langit maupun bumi tegak dan berdiri dengan sempurna dengan penjagaan Allah, tunduk dan taat dengan perintah Allah. Allah yang jaga, tidak merepotkan Allah sedikit pun mengurusi dan menjaga dan mengatur keduanya, langit dan bumi. Padahal makhluk begitu besar, langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis berserta isi keduanya dan diantara keduanya, banyak isinya dari makhluk-makhluk Allah yang sedemikian banyak. Tidak merepotkan Allah sama sekali, mencukupi masing-masingnya, menghidupi mereka, mengatur mereka, menjawab doa mereka, tahu segala hajat mereka. Bukan hanya manusia, bahkan seluruh makhluknya. Yang ini butuh makanan, yang ini butuh minum, yang ini begini, yang ini begitu, Allah ketahui semuanya. Dan tidak berat, gak sulit bagi Allah semua itu, karena luasnya ilmu Allah, karena kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, ghani, yang maha kaya dan tidak butuh sama sekali dengan selain dirinya. Makanya hanya dia yang berhak disembah. Tidak ada yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan ini melainkan Allah. Siapa yang punya selain Allah? Pemimpin manusia, enggak bisa dia, sehebat apapun, dia butuh dipecah. Harus bikin departemen sendiri-sendiri, ini departemen sosial. Ditugasi ngurusi ini, ngurusi itu, biar urusan mereka. Dia bikin departemen baru, ngurusi kesehatan, ngurusi ini ngurusi ekonomi, ini ngurusi itu. Harus dipelah-pelah begitu. Coba gak ada departemen, gak ada menteri, gak ada ini. Tanggung jawab presiden, semua urusan negaranya. Keamanan dia tanggung jawab, ekonomi di utek dia. Keamanan di kepala dia, kesehatan rakyatnya dia yang harus menyelesaikan. Gak ada departemen, gak ada kementerian, tidak ada ini. Jebol kepalanya. Mati dia sesaat di tempat. Gak bisa. Harus dipecah-pecah demikian. Baru ngurusi negaranya kecil. Belum satu dunia dia urusi, cuma negaranya doang. Cuma dari Sabang sampai Merauke, sudah harus butuh sekian departemen dia, butuh sekian menteri dia. Belum lagi ke bawah, nanti departemen ini di bawahnya tingkat provinsi ada pecahannya lagi. Demikian manusia butuh dengan yang lain untuk menyelesaikan hajatnya. Manusia. Allah katakan tentang dirinya, wala ya'udhu hifdhuhuma, menjaga, mengatur, mencukupi seluruh makhluknya yang di langit, yang di bumi. Tidak memberatkan Allah sedikit pun, tidak butuh bahkan sedikit pun dengan makhluknya. Allah sendiri yang atur, Allah sendiri yang mencukupi. Qayyum, maha sempurna, bahkan tidak mengantuk, tidak tidur, maha hidup. Tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah di malam hari, di siang hari. Wa huwal aliyul kabir, dan dia maha tinggi dan maha besar. Ini makna ringkas yang kita sebutkan. Walau makna detailnya lebih panjang lagi, makanya pantas seperti yang Rasul katakan, kalau kamu baca di malam hari, tetap kamu dalam perlindungan Allah sampai pagi hari. Kamu baca di pagi hari, kamu dalam perlindungan Allah sampai sore hari. Kamu dalam penjagaannya, gak akan ada yang bisa menyakiti dan mengganggu kamu, terutama dari kalangan para syaitan dan jin. Nah, seperti ini maknanya. Bagi Allah segala yang di langit dan kekuasaannya, Allah tahu segala sesuatunya. Semuanya diatur oleh Allah semuanya. Ini ayat kursi. Makanya ayat teragung, terbesar di dalam Quranul Karim. Wallahu ta'ala alamu sallallahu alaihi wa sallam.